Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk pada sesi kedua hari Rabu 8 Rabiul Tsani tahun 1436 Hijriah. Hukum nun sukun atau tanwin. Hukum nun sukun atau tanwin ada 4. Yang pertama izhar, ikhfa, qad dan idgham. Kita akan baca yang pertama adalah izhar. Pelajaran yang ke-60 halaman 75. Nun sukun atau tanwin dibaca jelas atau izhar jika setelahnya satu dari 6 huruf halqi. Jangan dilupakan sifat bainiyah dan ghunnah naqisah pada nun. Kita baca an-asri, an-asri, an-asri. Bukan an-asri, tapi an-asri. An-asri. Min hawli. Min hawli. Min hawli. Min hawli. An'amtu. An'amtu. An'amtu. An'amtu. Min ghairi. Min ghairi. Tunhawna. Tunhawna. Tunhawna. Min khairin. Min khairin. Kita baca bersama-sama. An asri. An asri. Min hawli. An amtu. An amtu. An amtu. Tunhawna. Tunhawna. Min khairin. Coba. Min khairin. Min khairin. Nah, cepat ya. Min khairin. Min khairin. An aminu. An aminu. Azabin alimin. Azabin alimin. عذاب أليم عذاب أليم ومن أصدق ومن أصدق ومن أصدق ومن أصدق معتد أثيم معتد أثيم معتد أثيم معتد أثيم dalnya ya mu'tadin athimin mu'tadin athimin di apa dikembalikan ke ketika mu ainya kembali pada posisi semula mu'tadin athimin mu'tadin athimin nasihun aminun ناصح أمين ناصح أمين ومن أوفى ومن أوفى ومن أوفى ومن أوفى أمة أجلها أمة أجلها أمة أجلها أجلها برزخ إلى يوم barzakhun ila yaumi. Dengan bo atau bau, tapi ba. Bau. Barzakhun ila yaumi. Barzakhun ila yaumi. Barzakhun ila yaumi. Barzakhun ila yaumi. Ila yaumi. Ila yaumi. Kita baca. An aminu. An aminu. Adabin alimin. Adabun alimun. Waman asdaku. Muhtadin asimin. Da. Ya. Muhtadin asimin. Jangan lupa ya. Muhtadin asimin. Muhtadin asimin. Huruf dal itu kalau antum enggak menyengaja sesuai dengan yang antum ketahui dari makhrajnya, sifat-sifatnya, maka dia akan kembali secara otomatis ke huruf D, karena antum terbiasa menggunakan huruf D, karena kita terbiasa mengucapkan huruf apa? Huruf D. Jadi harus disengaja. Mu'tadin athimin. Mu'tadin athimin. Nasihun aminun. Lagi. Nasihun aminun. Waman awfa. Waman awfa. Waman awfa. Ummatin ajalaha. Barzakhun ila yaumil. Barzakhun ila yaumi. Barzakhun ila yaumi. Kita lanjutkan. Bar dan bar. Kalau bar itu tipis. Bar. Kita lanjutkan. Kita masuk ke ha sekarang. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Aliman hakiman. Min haitsu syi'tuma. Min haitsu syi'tuma. Hamzah itu bukan syi'. Syi'. Min haitsu syi'tuma. Min haitsu syi'tuma. Min syi', ya. Min haitsu syi'tuma. Min haitsu syi'tuma. Ladun hakimin. Ladun hakimin. Ladun hakimin. Ladun hakimin. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Tarawnahum. Tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Dan tarawu, bukan tarawu. Tarawu. Kebiasaan ya, sebagian mungkin yang di daerah Sulawesi yang saya pernah dengar itu terkadang masih ra, masih terkadang pakai ra, ya tarau, ya tanpa sadar. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Ala kulli syai'in hafizun. Ala kulli syai'in hafizun. Lamnya jangan digigi. Ala kulli syai'in hafizun. Ala فبشرناه بغلام حليم. فبشرناه بغلام حليم. Kita lanjutkan, kita ulangi. Aliman, ayo. Aliman hakiman. Lagi. Aliman hakiman. Min haitsu syi'tuma. Lahun hakimin. Min haitsu la tarawnahum. Lagi. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu, ayo. من حيث لا ترونهم. من حيث لا ترونهم. Tenangkan lidahnya, jangan minna. Minna, jangan gitu. Minha, coba. Minha. Minna, jangan minna. Ada nanya. Minha. Minha. Jangan dilepas. Lidahnya itu jangan dilepas. Min. Ha. Langsung. Langsung ketika mau bilang hadis baru dilepas. Min ha. Min ha. Min haitsu la tarawnahum. Min haitsu la tarawnahum. Ala ya. Ala kulli syai'in hafidun. Fabasyarnahu bighulamin halimin. Antum masih terpantul. Masih terpantul. Ya. Ketengah, tenangkan lidahnya. Ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan pada idza pada huruf kha. Min khasyati rabbihim. Min khasyati rabbihim. Min khasyati rabbihim. Min khasyati rabbihim. Man khasyiya ar-rahmana. Man khasyiya ar-rahmana. Man khasyiya ar-rahmana. Man khasyiya ar-rahmana. Bal hum qawmun khasimuna. Bal hum qawmun khasimuna. Khasimuna. Khasimuna. خاصمون خاصمون خاصمون خاصمون بل هم قوم خاصمون بل هم قوم خاصمون بل هم قوم خاصمون بل هم قوم خاصمون. لمن خاف مقامي. لمن خاف مقامي. عفوا. لمن خاف مقامي. لمن خاف مقامي. أعجاز نخل خاوية. أعجاز نخل خاوية. من خفت موازينه. من خفت موازينه. من خفت موازينه. من خفت موازينه. Kita antum ulangi. من خشية ربهم. من خشية ربهم. من خشية الرحمن. كرر لقي. من خشية الرحمن. من خشية الرحمن. بل هم قوم خصمون. أيوة. بل هم قوم liman khafa maqami. Masih ada yang terpantulnya. Liman khafa maqami. Liman khafa maqami. Coba Abu Sofia. Tarik. Masih terpantul. Liman, jangan gitu. Liman khafa maqami. Ya, kita jangan terlalu terputus. Liman kho, langsung. Liman kho, nyopotnya lidahnya itu bareng bilang kho, jadi enggak sempat terpantul. Liman kho fa, coba. Nah, gitu. Itu terapan pada semua bentuk izhar biar enggak terpantul. Coba. Liman liman khafa maqami. Liman khafa maqami. Maqami. Maqami. Ya. No. Liman. Hantu. Masih terpantul. Liman khafa maqami. أعجاز نخل خاوية أعجاز نخل خاوية dengan عجا gitu A A A A. Ini sering yang seperti ini bentuknya itu bukannya hamzah yang pertama tapi langsung ain A. Salah A A A gitu A. A'jazu. A'jazu. Coba itu. A'jazu nakhlin khawiyatin. Iya. A'jazu nakhlin khawiyatin. Ayo. A'jazu nakhlin khawiyatin. Man khaffat mawazinuhu. Man khaffat mawazinuhu. Kita baca min khasyati rabbihim. Min khasyati rabbihim. Man khasyar rahmana. Masih terpantul. Man khasyar. Jangan tergesa-gesa. Kalau ngadapi huruf yang memiliki sifat bainiyah, ya, dalam hukum izhar ini itu kan nun sukun kan atau tanwin, itu lidahnya itu ditenangkan, jangan keburu-buru mau pindah ke huruf yang setelah nun itu. Man khasyia, kalau antum tenang lidahnya, kalau tergesa-gesa mau pindah itu mantul biasanya. Man khasyia, man tenangkan lidahnya. Man sifatnya apa, sifatnya ini tawassut, masih suaranya itu butuh untuk ini, untuk setelah nyentuh untuk jalan. Ya. Man khasyiyar rahmana. Ya. Man khasyiyar rahmana. Terus. Falhum qawmun khasyiyuna. Nah, masih ada yang terpantul. Karena lidahnya kurang tenang. Balhum qawmun khasyimuna. Ya. Balhum qawmun khasyimuna. Kalau ditenangkan itu bisa, enggak terdengar lagi. Balhum qaumun, balhum qaumun khasimuna. Balhum qaumun khasimuna. Lanjutnya. Liman khafa maqami. Lagi. Liman khafa maqami. Terus? Yatin. Banyak pendeknya lagi. Panjangnya mat itu yang kemarin kita pelajari. A'jazu. Coba. A'jazu. Segitu panjangnya. A'jazu nakhlin khawiyatin. Ayo. A'jazu nakhlin khawiyatin. Segitu. Ustaz Yunus Fadl. Ustaz Yunus Fadl. A'jazu nakhlin, coba. A'jazu nakhlin khawiyatin. Ahsan. Man khaffat ay. Man khaffat mawazinuhu. Tenangkan lidahnya. Man ada masih. Man khaffat ay. Man khaffat mawazinuhu. Man khaffat mawazinuhu. Man khaffat mawazinuhu. Kita pelajaran yang ke-61. Lanjutan dari pelajaran izhar nun sukun pada huruf halqi. Ini apa ketemu dengan huruf ain ini lebih susah ya, lebih susah. Kita baca izhar pada ain. Ya, li ba'din aduun. Ya, li ba'din aduun. Aduun, aduun. Karena menghimpun wawunya, ya enggak usah kembali. Wu, au, awa, aduun, tuun. Yang kembali ketika apa? Ketika tanwinnya, wun. Ya, liba'din aduun. Liba'din aduun. Ketika wun. Ketika nunnya un kembali li ba'dhin aduun. Li ba'dhin aduun. Aduun, aduun. Ya, la zulmun 'azimun. La zulmun 'azimun. La zulmun azimun. La zulmun azimun. Lagi. La zulmun azimun. La zulmun azimun. La zulmun azimun. Azimun. Azimun. Azimun. Azimun. Ya. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Mas. Mas. Mas. Mas. Mas. Mas. Mas. Nisin. Mas. Mas. Mas. Mas. Massa. Massa. Massa. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Masrufan anhum. Terus. Kurang ini loh, kurang tenang lidahnya. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Masih terpantul, ada yang terpantul. An'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim. Alaihim. Alaihim. An'amta alaihim. An'amta alaihim. Wa ajran aziman. Wa ajran aziman. Wa ajran aziman. Wa ajran aja yang o. Wa ajran a, coba. Wa ajran a ziman. Ziman. Aziman. Aziman. Wa ajran aziman. Wa ajran aziman. Kalau mau melatih biar enggak terpantul, antum pelajari huruf itu dengan dipotong. Ajaran, coba. Ajaran. Aziman. Aziman. Pelajari. Ketika ron, antum kan enggak terpantul kan? Benar enggak? Wa ajaran atau wa ajarana? Wa ajaran, coba. Wa ajaran. Rasakan lidahnya itu, rasakan. Kenapa kok kalau sendiri enggak terpantul? Wa ajaran, coba. Wa ajaran. Bukan wa ajaran. Ya kan? Wa ajaran. Wa ajaran. Rasakan lidahnya. Wa ajaran. Wa ajaran. Aziman. Aziman. Sekarang gabungkan itu tadi. Wa ajaran aziman. Wa ajaran aziman. Nah, gitu caranya. Latihnya gitu. Kalau masih terpantul caranya gitu. Baik, ketika antum nanti mengajar, nanti akan banyak, ya, akan banyak yang membacanya mantul di ain ini. Lagi, wa ajaran aziman. Wa ajaran aziman. Ya kan, kalau diikuti suaranya enggak mantul. Wa an'amta alaihi. Wa an'amta alaihi. Wa an'amta alaihi. Wa an'amta. Wa an'amta. Masalahnya kita bangun terus sedikit. Wa an'amta. Wa an'amta. Alaihi. Alaihi. Tanya jangan masuk ke ain. Wa an'amta alaihi. Wa an'amta alaihi. Kita baca. Ingat, ditenangkan lidahnya, jangan tergesa-gesa. Suaranya itu masih belum selesai. Suaranya masih belum selesai. Li ba'din aduwun. Ayo. Li ba'din aduwun. Terus. Lazulmun azimun. Lagi. Lazulmun azimun. Lagi. Lazulmun azimun. Oh, ada azi. Azimun. Lazulmun azimun. Lazulmun azimun. Ayo. Lazulmun azimun. Terus. Masrufan anhum. Mas, ayo. Masrufan anhum. Berang-berang. An'amta alaihim. Ayo. An'amta alaihim. Terus. Wa ajran aziman. Lagi. Wa ajran aziman. Wa ajran aziman. Wa ajran aziman. Lagi. Wa ajran aziman. Ada yang terpantul, kurang tenang lidahnya. Antum masih terpantul. Masih terpantul. Wa ajran aziman. Ayo. Wa ajran aziman. Selanjutnya. Wa an'amta alaihi. Ayo. Wa an'amta alaihi. Tanya jangan masuk ke ain. Wa an'amta alaihi. Masuk ni. Wa an'amta alaihi. Ayo. Wa an'amta alaihi. Lanjutkan pada ghain. Akharani min ghairikum. Akharani min ghairikum. Akharani min ghairikum. Akharani min ghairikum. Min ghillin ikhwanan. Min ghillin ikhwanan. Min ghillin ikhwanan. Min ghillin ikhwanan. عذاب غير مردود عذاب غير مردود عذاب غير مردود عذاب غير مردود ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب وعد وعد maju ya wa'dun wa'dun ghayru ghayru wa'dun ghayru makdhubin wa'dun ghayru makdhubin dhalika wa'dun ghayru makdhubin dhalika wa'dun ghayru makdhubin أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء أم خلقوا من غير شيء ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغضون إليك رؤوسهم فسينغضون إليك رؤوسهم آخران آخران من غيركم لقي آخران من غيركم من جلس آخران من غيركم آخران من غيركم من ظل إخوانا من ظل إخوانا إخوانا إخوانا من ظل إخوانا من ظل إخوانا dibaca tebal min ghillin ikhwanan min ghillin ikhwanan azabun azabun ghayru mardud mar ya azabun ghayru mardud azabun ghayru mardud ذلك وعد غير مكذوب أمن خلقوا من غير شيء لقي أمن خلقوا من غير شيء شباب بصوفيا لقي أم خلقوا لقي min ya yang min min tadi min izhar tidak di dibaca jelas min bukan min bukan min am khuliqu min ghairi syai'in ya am khuliqu min ghairi syai'in ولا أي ولا طعام إلا من غسلين. لقي ولا طعام إلا من غسلين. رأس فسينفقون إليك رؤوسهم. لقي فسينغضون إليك رؤوسهم. فسينغضون إليك رؤوسهم. تلanjutkan إظهار pada ها. ليستخفوا منه. ليستخفوا منه. ليستخفوا منه. ليستخفوا منه. فنيا panjang. ليستخفوا منه. ليستخفوا منه. لولا ينهاهم. لولا ينهاهم. hanya ya. لولا ينهاهم. لولا ينهاهم. لولا ينهاهم. لولا ينهاهم. على علم هدى. على علم هدى. دن. دن. على علم هدى. على علم هدى. Di mana? Sambil ya, ambil. Anak enggak tahu. Biar dia. Kering. Hampir kering. Enggak punya ganti. Coba lah lihat tuh. Kita lanjutkan. Siapa tadi? Ala ilmin hudan. علم هدى فأعرض عنهم. فأعرض عنهم. فأعرض عنهم. فأعرض عنهم. فريقا هدى. فريقا هدى. فريقا هدى. فريقا هدى. هدى. فريقا هدى. فريقا هدى. ولا مولود هو جاز. ولا مولود هو جاز. أنهاكم عنه. أنهاكم عنه. أنهاكم عنه. أنهاكم عنه. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ كَرْنِيَا مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ عَنْهَا مُعْرِضُونَ نَا نَا dibuka mulutnya karena yang fathah ini buahnya kadang-kadang malah terlupakan. Anha mu'riduna anha mu'riduna in huwa illa zikrun in huwa illa zikrun in huwa illa zikrun in huwa illa zikrun. Kita lanjutkan, kita baca bersama-sama. Liyastakhfu minhu ya. Liyastakhfu minhu laula yanhahum. Anda perhatikan, kalau nun sukun bertemu ha, dia enggak condong untuk terpantul, ya kan? Hampir-hampir enggak ada yang terpantul. Kalau nun sukun ketemu ain, cenderungnya terpantul. Yang kemungkinannya paling besar terpantul adalah ketika bertemu dengan ain, ya, atau ketemu dengan ha. Iya, perhatikan itu. Kalau antum menunjukkan ketemu ain, persiapkan lidahnya. Kalau ketemu dengan ha, lebih ringan lagi. Laula yanhahumu, ayo. Laula yanhahumu. Terus. Da. Ala ilmin hudan. Ala ilmin hudan. Fa'rid anhum. Lagi. Fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Fa'rid anhum. Fa'riqan hada. Lagi. Fa'riqan hada. Da. Da. Da. Jangan huruf D. Da. Da. Da. Fariqan hada. Fariqan hada. Terus. Wala mauludun huwa jazim. Lagi. Wala mauludun huwa jazim. Du. Du. Du. Wala. Ayo. Wala. ولا مولود هو جاز ولا مولود هو جاز أنهاكم عنه أنهاكم عنه أنهاكم عنه وجعلنا منهم وجعلنا منهم وجعلنا منهم رس منها خلقناكم منهم المؤمنون عنها معرضون عنها معرضون عنها معرضون إن هو إلا إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر رن جاكا تروس يا إن هو إلا ذكر إن هو إلا ذكر kita lanjutkan ikhfa tambah lagi agak lebih apa ya lebih Lilit. Karena setiap nanti latihan-latihannya akan berkumpul di sana, akan berkumpul. Ya. Kalau nggak dilatih yang sebelumnya akan tambah, ya, bebannya tambah banyak. Ya. Kalau bisa diulangi dari awal, dibaca kembali, ya. Dibaca misalnya yang di sini kitabu untuk latih dhammahnya, ya, qutufuha yang kemarin masih kurang semangat dilatih, ya. Kita lanjutkan ikhfa, ya. Nun sukun atau tanwin dibaca samar atau ikhfa jika setelahnya ada satu dari 15 huruf yang berdekatan makhraj dengan nun. 14 huruf lisan dan 1 huruf bibir. Cara membaca ikhfa, posisikan lidah bersiap-siap mengucapkan huruf setelah nun, sukun atau tanwin. Jadi lidahnya itu diposisikan, ya, untuk bersiap-siap melafadzkan huruf setelah nun, sukun atau tanwin. Misalnya antum, itu kan antum, maka membacanya, ya, lidahnya sudah dipersiapkan untuk mengucapkan huruf apa, ta. Misalnya kaf, maka minkum, lidahnya dipersiapkan mengucapkan huruf apa, huruf kaf. Iya, nanti kita contohkan. Sebagai contoh di sini antum lihat catatan oleh penulis. Sebagai contoh, min zakarin setelah mengkasrah mim, ya, mi, ya, letakkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas tanpa tekanan, ya, ini. Letakkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas tanpa tekanan, atau tidak menempel sempurna. Bersiap-siap melafadzkan zal. Di saat itu pula diberi gunnah kamilah. Contohnya min, coba min, ya, tidak tertekan rapat yang akhirnya menimbulkan suara seperti nun min, ya. Kita baca min zakarin, terkhusus huruf qaf dan kaf, lidah bagian belakang melempel rapat ke langit-langit dengan sempurna untuk qaf dan kaf. Minkum, coba. Alhamdulillah. Ya Rabbana Allah. Yahdikumullah wa yuslihukum. Kita baca. Kalau ini guna pada nun disamarkan mukhfah bersifat tipis pada 10 huruf. Kalau ta, fa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, fa dan kaf, maka dengungnya bersifat tipis, ya. Kita baca. Sekarang huruf ta. Ketika anda bilang ujung lidahnya sudah mau bersiap-siap mengucapkan ta. Antum, ayo. Ini kepanjangan, ya. Ini sekedar melatih aja. Melatih ketepatan tanya. Coba. Ya. Yang sebenarnya cuma antum, segitu aja panjangnya. Coba kita ana panjangkan biar antum bisa ngepaskan ini. Coba. Lagi. Paskan di tempatnya tak, ya. Tidak nempel benar-benar. Yang akhirnya keluar suara seperti nun. An, ya. Tapi antum, ya. Antum. Tidak suaranya sampai ke antum, bukan antum. Kalau antum itu pangkal lidah antum nempel ke langit-langit. Paham, ya? Masing-masing ada kadarnya. Rasanya beda-beda sesuai dengan apa? sesuai dengan huruf itu. Kalau kaf, minkum. Kalau shin, mansha'a. Gitu ya. Kita baca. Mantaba. Mantaba. Itu yang pangkal lidah. Makanya itu baru hafal makhrajnya. Mantaba. Mantaba. Mansuran. Mansuran. Lidahnya dekat ke ujung lidah sekarang. Mansuran. Mansuran. Sekarang jim berarti lidahnya mendekat ke tengah-tengah tengah lidah dengan langit-langit. Yunjihi. Yunjihi. Yunjihi. Yunjihi. Andadan. Andadan. Andadan. Andadan. Min zikrin. Antum baca yang harus di mantaba. Mantaba. Mansuran. Yunjihi. Andadan. Min zikrin. Min zikrin. Min zikrin. Pada min zikrin ujung lidah antum di mana? Di mana? Di antum di mana? Di? Pada min zikrin ujung lidahnya di mana antum? Hmm? Di mana? Ujung gigi seri atas gitu. Kalau anda dan di mana ujung lidahnya? Gigi seri? Atas. Kita baca ta sekarang. Antum laha akifuna. Antum laha akifuna. Adnin tajri. Adnin tajri. Adnin tajri. عدن تجري أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم. Kita langsung baca sama-sama. أنتم أي ta ya adamin tajri aw min tahti arjulikum aw min tahti arjulikum aw min tahti arjulikum. Kita huruf sa sekarang. Kulu min samarihi. Kulu min thamarihi. Kulu min thamarihi. Qawlan thaqilan. Qawlan thaqilan. Qawlan thaqilan. Qawlan thaqilan. Wal-unfa bil-unfa. وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى أُنْثَى coba أُنْثَى ketika U-nya maju وَالْأُنْثَى anda melihat وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى ayo وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى. Ayo bersama-sama. dengungnya sama panjangnya dengan inna, sama panjangnya. Kulu min samarihi. Ayo. Kulu min samarihi. Kulu, ayo. Kulu min samarihi. Ya. Qawlan saqilan. Qawlan saqilan. Ayo. Qawlan saqilan. Kita lanjutkan jim. Jadi disiapkan mengucapkan makhraj huruf jim. Lidah ditempatkan di disiapkan untuk mengucapkan jim. Ya, kita baca. Jim makhrajnya di mana? Tengah lidah dengan langit. Iya, ujuk mana yang bagian yang mau mengucapkan huruf itu didekatkan. Ini diposisikan ini. Letakkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas tanpa tekanan. Tidak menempel sempurna. Tidak menempel. Kalau menempel sempurna kan ini. Itu kan. Demikian juga yang lainnya. Kalau nempel kan manjaa, kan gitu. Ini tidak menempel sempurna. Kecuali kaf dan qaf itu nempel di langit-langit. Minkum min qablihi min qibalihi, gitu ya. Kita lanjutkan yang jim. Kana mizajuha zanjabilan. Kana mizajuha zanjabilan. Kana mizajuha zanjabilan. Kana mizajuha zanjabilan. Rutuban. Rutuban janiyan. Rutuban janiyan. Janiyan. Janiyan. Jangan seperti ini. Rutuban janiyan. Jangan dibaca seperti huruf mad. Janiyan. Jangan gitu. Janiyan. Itu kan di huruf ya. Rutuban janiyan. Ayo. Rutuban janiyan. Kalau dibaca lurus kayak huruf mat nanti, bukan huruf ya. Rutuban janiyan. Jani janiyan itu huruf ya. Huruf ya sukun, huruf mat. Ada di pada ya yang bertasydid. Rutuban janiyan. Ayo. Alaina nunjil mu'minina. Alaina nunjil mu'minina. Walikullin darajatun. Walikullin darajatun. Walikullin darajatun. Walikullin. وَمَنْ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ وَمَنْ دَخَلَهُ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا وَجَدَ نارا ذات لهب sekarang zal naran zata lahabin naran zata lahabin lidahnya ini disiapkan naran coba lidahnya di mana coba naran gimana lihat saya, lihat saya. Anak-anak pilihan. Naran. Mana lidahnya? Nah, didekatkan. Naran. Mana saya ingin lihat lidahnya? Naran. Mana lidahnya? Naran. Naran. Gitu. Naran za tinggal dikit dekat naran ran antum na ran ran ya dah baca naran zata lahabin naran zata lahabin am lam tun perhatikan am lam tun lidahnya sudah siap am lam tun zirhum am lam tun zirhum zir tipis itu ya am lam tunzirhum am lam tunzirhum aanzirin aanzirin nasa وَأَنذِرِ النَّاسَ كتاب جاء كان مزاجها كان مزاجها lagi kana mizajuha zanjabila lan jangan dipanjangkan belum waktunya ada waktunya nanti kana mizajuha zanjabilan ayo kana mizajuha zanjabilan ayo رطبا جنيا علينا للمؤمنين مؤمنين علينا ولكل درجات ومن سأله وجد من دونهما نارا ذات لهب نجي نارا ذات لهب أم لم تنذرهم تنذرهم أم لم تنذرهم وأنذر الناس Tunggunya lagi. وأنذر الناس. Dengungnya pada nun وأنذر الناس. وأنذر الناس. Pada nun yang bertasydid sering kelewatan, ya. Ada yang kelewatan. Kita lanjutkan. Pada huruf zai, sin, shin, fa dan kaf. Ya, zai di mana? Makhrajnya? Hah? Ujung lidah dengan dua gigi seri bawah. Nara anzalna. Anzalna. Lagi. أنزلنا أنسوكم أنشأتم أنفقتم tempelin pangkal lidahnya dengan tang. Antum baca TANG gimana? Tang. Ya itu nempel banget itu. Kalau ini gak nempel. Tangkilan, ayo. Tangkilan. Tangkilan. Jangan dibaca seperti ta, tapi tangkilan, tapi tangkilan. Untuk kaf dan kaf nempel. Ya. Kita baca. Anda baca. Anzalna. Ya. Anzalna. Ansaukum. Ansyaktum. Anfakadum. Tangkilan. Kita lanjutkan. Huruf zai. غُلَامًا زَكِيًّا غُلَامًا زَكِيًّا غُلَامًا زَكِيًّا غُلَامًا زَكِيًّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ أَنزِلْنِي مُنزَلًا أنزلني منزلا. Lanjutnya dekatkan ya. Bersama-sama. غلاما زكيا. غلاما زكيا. أنزلناه في ليلة. أنزلني منزلا. Lanjutnya sin. Basharan tipiskan ya, jangan basharan tapi basharan sawiyan. Ayo. Basharan sawiyan. Jangan sawiyan, jangan gitu. Sawiyan. Sawiyan. Tempelkan lidahnya bagian tengah ke langit-langit. Kalau sawiyan itu mat, itu huruf mat. Sawiyan. Sawiyan. Basharan sawiyan. Basharan sawiyan. من سجيل وتنسون ما تشركون سين سكران شين سبعا شدادا يلقاه منشورا وينشئ السحاب كتاب جاء سبعا شدادا يلقاه منشورا وينشئ السحاب وينشئ السحاب kemudian fa syai'an, perhatikan, dekatkan dengan perut bibir bawah dengan gigi seri atas, ujung gigi seri atas. Syai'an thariyan man fa'ala hadha wa qalu la tanfiru wa qalu la tanfiru suaranya kalau nempel itu jadi nun tan wa qalu la tanfiru kita baca syai'an fariyan Syaikhun kabirun Min kulli syi'atin NG Min kulli syi'atin Kulli Min kulli syi'atin Wahum lahu munkiruna kita baca شيخ كبير أي شيخ كبير من كل شيعة من أي من كل شيعة وهم له منكرون Kita lanjutkan pada pelajaran 63. Gunnah nun mukhf, gunnah nun mukhfa pada 5 huruf istila yang bersifat tebal. Maka dengungnya juga tebal. Kita baca. Mau coba. Mau pangkal lidah kita angkat, tapi ujung lidahnya tetap pada posisi mau mengucapkan huruf sod. Sod. Mau suron. Mau suron. Lagi. Mau suron. Sekarang bod. Miu. Tapi lidahnya mau dipersiapkan. Mi'udhafin. Ayo. Mi'udhafin. Lagi. Mi'udhafin. Mi'udhinin. Mi'udhinin. Lagi apa-apa-nya. Lidahnya didekatkan dengan makhrajnya apa. Mi'udhinin. Awirni, awirni, min qabli, Kita lanjutkan. Kita baca. Mansuran. Ayo. Mansuran. Sudah dinaikkan belum lidahnya? Mansuran. Bentar, bentar. Kalau sin misalnya contohnya seperti ini. Minsi. Watansawuna. Coba. Watansawuna. Kalau sod mau benarkan dengan tan mau beda kan? Beda ya. Ini kita mau suran ayo. Mau suran. Terus min dha'fin. Terus. Terus. Awirni. Awirni. Awirni. Terus. Min qabli. Min qabli. Min qabli. Lanjutnya. Qa'an safsafan. Qa'an safsafan. Qa'an safsafan. Min salsalin. Jangan tebal lamnya. Sol. Jangan gitu. Sol. Sol. Kan sol so sol sol min salsalin ay min salsalin sol sol tanya sampai bedakan sol sol sol sol sol nah itu yang tebal jangan seperti itu من صلصال لهم المنصورون telah kita baca dibaca apa adanya, jangan dibaca soft sofa gitu. Jadi kalau enggak kompak itu kurang. Nanti kita akan ada pelajaran khusus, itu kan dibaca wakof. Kita belum sampai pelajaran wakof, masih jauh. Masih berapa halaman lagi? Seminggu lagi. Kok satu pekan aja? Anak tahunya di Manado saja. Kok dua, wah. Anak sempat pikir, aduh, cukup enggak waktunya. Sepekan nih. Tambah lagi. Kita lanjutkan. Saya tadi mana? Qa'an saf safan. Min sal salin. Soalnya panjang itu. Min sal salin lagi. Lahumul mansuruna. Lanjutkan. Tapi lidah bagian samping sesuai dengan makhraj dhad disiapkan. Man dhalla idza. Jangan dhalla, itu lamnya tipiskan. Dhalla, coba. Jangan dhal, tapi dhal. Man dhalla idza. In dhalaltu. Tanqiquna. Lahman tariyan. Jadi gitu. Lahman tariyan. Naikkan lidahnya. Kalau anda baca min ini ta. Min tinin. pangkal lidahnya dinaikkan. Wa khalaqtahu min tinin. Ayo. Wa khalaqtahu min tinin. Kita ulangi dari makanan dayyiqan. Ayo. Makanan dayyiqan. Mau ayo. Mau dhalla idza. Lamnya tipiskan. Mau dhalla idza. Ayo. Mau dhalla idza. Terus. In dhallaltu. Kok enggak tebal? In dhallaltu. Antum. In lagi. Belum tebal sama sekali. Tipis masih. Ya gitu. In dhalaltu. Lagi. Yang lainnya tenang, sama-sama dengarkan dulu. Jangan nyoba. Fadal. Masih tipis. Belum. Antum. Tipis banget. Lagi. Tidak ada hubungannya dengan sini. Tidak. Masih tipis. Coba. Antum, ya. Ya, antum. Lagi. Belum. Yang langsung naik. Yang. Ya, tapi kurang naik cepat. Yang. Ya. Coba. Belum. Yang belum. Antum. Dulki Fikar. Alah. Lagi. Coba yang tipis, contohnya ya. Kayak dal ke dal misalnya. Walikullin darajatun. Coba. Walikullin darajatun. Walikullin darajatun. Itu antum kurang. Jangan ditempelkan. Walikullin. Belum masuk ke nun. Jangan ditempelkan ke makhrajnya dal. Walikullin. Jangan gitu. Walikullin. Itu dan nempel itu. Nempel itu. Nempel kan? Iya. Jangan nempel. Walikullin. Apa? Tipis. Tidak nempel. Lah kalau nempel jadi nun. Walikullin. Walikullin. Ya gitu. Wali kulil lin. Loh jangan lin. Lagi. Wali kulil. Loh. Wali kulil darajatun. Lin. Lin. Ya segitu. Lin. Ya. Wali kulil darajatun. Ya. Sekarang pakai yang makanan dayyiqan. Coba. Kok belum tebal. Makanan dayyiqan. Lidahnya dinaikkan gini. Makanan. Coba antum tirukan aja. Mm. Nau. Maka nau. Antum. Maka nau dayyiqan. Ini bisa. Nau. Nau dayyiqan. Baik, yang tipis. Di kullin, coba. Wali kullin, coba. Wali kullin darajatun. Ya, tipis. Sekarang maka nau, coba. Maka nau dayyiqan. Ya. Kalau tipis seperti ini. Nan, coba. Nan. Coba. Nan. Nan. Nan. Nau. Sekarang tipis. Nau. Nau. Nau. Nau. Kayak antum mau mengucapkan huruf apa? Po. Nau. O. Kayak mengucapkan huruf O. O. O. O. O. Nau. Nau. O. O. O. O. Nau. Maka nau. Nah, kayaknya bisa dipancing gitu. Kasih pancing. Coba antum, Buni. Dari Buni, dari Buni. Maka nau. Ayo. Makanan dayyiqan. Makanan dayyiqan. Dayyiqan. Dayyiqan. Dayyiqan. Gitu ya caranya. Untuk yang tebal di arah ke arah. Oh. Kita baca. Yang dalaltu. In dalaltu. Coba antum. Lagi. Kok enggak bisa itu, Bang? Oh. Yo. Sarah, suaranya dibalik ke arah O. Yo. Yang tipis. In. Sekarang tebel kan? Tebel. Sama. Abu Sofia. Tebel. In. Coba. Sekarang yang tipis. In. Sekarang tebel. Tebel. Oh, tipis. Yo. Arahkan ke arah suara O. Yo. Gitu. Yo. Yo dalaltu. Arahkan ke suara tebal O. Oke. O. Yo. Sekarang tipis. In. Tebal sekarang. Yo. Sekarang Pak. Tawtiquna. Tawtiquna. Kalau tipis. Antum. Sekarang tau, coba. Tau. Coba. Tau. Ini tipis. Sekarang yang tebal. Tau. Tau. Dinaikkan lidahnya bagian belakang. Tau. Tau. Tau. Tau. lahmau tariyan, lahmau tariyan, tariyan, tariyan, tariyan, tariyan. Jangan dibaca mat ya, jangan dibaca panjang. Lahmau tariyan, lahmau tariyan. Anto, ya. Lah mau, ya. Lagi, lah mau naik, ya, bisa. Wa khalaqtahu min tinin, ya. Wa khalaqtahu min tinin, min. Seolah-olah itu mau mengucapkan huruf O. Miu. Wa khalaqtahu min tinin. Wa khalaqtahu min tinin. Bersama-sama. Tantiquna. Tariyan, tariyan. Terus. Wa khalaqtahu min tinin. Li ba'din zahiran, li ba'din zahiran. Lidahnya disiapkan di ujung lidah, ujung gigi. Lidahnya bagian belakang diangkat, suaranya dinaikkan ke atas. Ya. Li ba'din, ayo. Li ba'din zahiran. Coba jangan antum. Li ba'din zahiran. Lagi. Li ba'din zahiran. Oh. Li ba'din. Li ba'din zahiran. Ya, gitu. Suaranya dinaikkan ke atas, mangkal lidahnya dinaikkan. Antum. Li ba'din zahiran. Kurang naik. Ayo, li ba'din zahiran, li ba'din zahiran, minal munzarina, minal munzarina, rabbi fa'anzirni, rabbi fa'anzirni, rabbi fa'anzirni, bisa anzirni. Kita lanjutkan. Walahum yunqadhuna, walahum yunqadhuna, walahum yunqadhuna, walahum yunqadhuna. Makanan qasiyan. Iznada min qablu. Coba dari li ba'din zahiran. Li ba'din zahiran. Rabbi fa'anzirni. Rabbi fa'anzirni. Walahum yunqadhuna. Makanan qasiyan. qasiyan qasiyan makanan ya makanan qasiyan. Tadi saya lupa ngasih keterangan untuk yang qaf ditempelkan pangkal lidahnya ke wala hum yung yung ya yung hum yung qaduna yung tempelin dia kayak kaf wala hum yunqaduna wala hum yunqaduna makanan qasiyan makanan qasiyan qasiyan qasiyan makanan qasiyan makanan qasiyan إذ نادى من قبل إذ نادى من قبل الحمد لله kita telah menyelesaikan izhar dan tanwin izhar dan ikhfa pada hukum nun sukun atau tanwin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.